Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Kita akan masuk pada bab yang ke-34, bab fil wa'di wal wa'id. Bab tentang al wa'd wal wa'id. Apa itu al wa'd dan apa al wa'id? Al wa'd adalah janji kebaikan-kebaikan. Misalnya Allah Azza wa Jal menjanjikan pahala, menjanjikan surga. Ini disebut al wa'd. Adapun al-wa'id adalah ancaman, ya. Al-wa'id adalah ancaman. Misalnya Allah Azza wa Jalla mengancam dengan akan memasukkan neraka kepada bagi mereka yang bermaksiat, atau Allah Azza wa Jalla akan melaknat dan seterusnya. Ini namanya al-wa'id. Di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terdapat al-wa'du wal-wa'id. Dalam ayat-ayat dan hadis Nabi SAW terdapat al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd bagi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Al-wa'id bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan pembahasan ini atau tujuan pembahasan ini apa? Maksud dan tujuan daripada pembahasan ini adalah untuk mendudukkan sikap yang benar dalam menyikapi atau memahami dan mengimani al-wa'd dan wa'id tersebut. Bagaimana para ulama kita, tentu dari mulai zaman para sahabat sampai berikut-berikutnya, sikap mereka dan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis atau ayat-ayat yang mencakup wa'd dan wa'id. Dan dari pembahasan ini juga insyaallah akan disinggung sikap-sikap yang salah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap wa'ad dan wa'id. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang atau memahami dengan pemahaman yang salah terhadap al-wa'ad dan wa'id. Sehingga seperti yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sampai disebut adanya sebuah kelompok dengan sebutan al-wa'idiyah, ya kan? Al-wa'idiyah. Ya. Nah, karena pembahasan ini al-wa'idiyah, yaitu orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Nah, mereka punya pemahaman yang salah terhadap ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang bermaksiat, termasuk tentunya di sini lebih khusus lagi orang-orang yang masih bertauhid tapi jatuh dalam maksiat. Mereka mendapatkan wa'id dari Allah Azza wa Jal. Nah, orang-orang khawarij seperti kita tahu, mereka kemudian menfonis pelaku dosa besar dengan fonis kufur. Orang-orang mu'tazilah menfonis orang-orang yang berdosa besar dengan fonis bukan mukmin, bukan kafir, tapi di tengah-tengah, fi manzilah baina manzilatain. Dan kedua kelompok ini akhirnya menfonis pelaku dosa besar itu kelak bakal menjadi penghuni neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Nah, ini adalah buah daripada pemahaman yang salah terhadap ayat atau hadis wa'id. Nah, karena itulah di sini penting ya dibahas tentang wa'ad dan wa'id, bagaimana pemahaman yang benar terhadap wa'ad dan wa'id. Ya. Ini maksud dan tujuan daripada pembahasan atau bab ini, dan ini bab ini hampir-hampir di tiap buku akidah disebutkan, ya, walaupun mungkin dengan sedikit berbeda pembahasan atau istilah. Ya, di sini dengan bab al-wa'ad wal-wa'id, di kitab lain misalnya ada pembahasan al-asma wal-ahkam. Ya, al-asma wal-ahkam. Asma itu nama-nama, artinya istilah-istilah, mau disebut muslim atau mau disebut mukmin, mau disebut munafik atau mau disebut fasik atau mau disebut kafir, musyrik, ini asma. Ya. Kemudian dari asma, nama-nama itu konsekuensinya adalah ahkam, hukum. Kalau dia munafik atau dia fasik, maka konsekuensinya begini dan begini. Ya, di dunia begini, di akhirat begini. Kalau dia kafir, maka konsekuensinya di dunia begini, di akhirat begini. Kalau dia mukmin, konsekuensinya di dunia begini, di akhirat begini. Ini namanya ahkam. Ya, ahkam. Nah, di sebagian pembahasan akidah dengan pembahasan itu al-asma wal ahkam. Ya, nama-nama dan hukum-hukum atau vonis dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang terkait dengan nama-nama tersebut. Nah, ini kaitannya erat dengan pembahasan kita, yaitu al-wa'ad wal-wa'id. Baik, kita akan baca apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamaniin rahimahullah. Qala Muhammad bin Abi Zamaniin rahimahullah, wa min qawli ahli sunnati anna al-wa'ada fadlullahi azza wa jal wa ni'matuhu. Dan di antara keyakinan ahli sunnah, qaul kita artikan keyakinan, ya. Wa min qawli ahli sunnah, dan di antara keyakinan ahli sunnah, anna al-wa'ada fadlullahi azza wa jal wa ni'matuhu, bahwa janji baik, ya, antum artikan al-wa'da janji baik, ya, seperti pahala dan seterusnya. Fadlullahi azza wa jal wa ni'matuhu, itu merupakan karunia Allah, keutamaan dari Allah. Wa ni'matuhu, dan nikmat darinya. Ya, apa maksudnya di sini? Ya, istilah bahwa itu adalah merupakan fadl minallah, karunia Allah. Jadi itu betul-betul anugerah dan pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya. Jangan dianggap itu adalah sebagai balasan jasa atas perbuatan kebaikan kita. Misalnya, ya, antum sholat, maka Allah wajib membalas jasa antum, jasa kalian sholat. Bukan begitu. Tidak seperti di antara kita manusia. Ya. Kalau kita di antara manusia, kamu berbuat baik kepada saya pun mestinya juga berbuat baik sebagai imbalan atas kebaikan antum. Ya. Ada hal seperti itu, muqabalah. Tapi seorang mukmin, seorang taqi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia zakat, tidak kemudian wajib bagi Allah membalas jasa antum. Tidak. Ya. Karena apa? Mungkin antum ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu atau la yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Ya kan? Tidak ada seseorang yang masuk ke dalam al-jannah dengan sebab amalnya. Dan seterusnya. Hadis itu semoga antum ingat. Nah, Nabi sendiri yang ibadahnya seperti itu tidak masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya kepada beliau seperti pada lanjutan hadis itu, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau wahai Rasulullah? Engkau pun tidak masuk surga dengan sebab amal engkau." Padahal Nabi semuanya nomor satu, ya kan? Sholatnya yang nomor satu, puasanya nomor satu. Nggak ada yang menandingi beliau. Sampai jihad fisabilillah yang nomor satu, terdepan beliau. Segalanya nomor satu. Tapi, engkau pun ya Rasulullah, tidak masuk surga dengan sebab amal engkau. Apa jawab Nabi? Wala ana. Sekalipun saya, tidak. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu. Hanya saja Allah Azza wa Jal menyelimuti aku dengan rahmatnya. Artinya, ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan amal beliau. Ya, bagaimana dengan yang lain? Dan memang demikian. Kalau kita pikirkan, seberapa sholat kita, seberapa puasa kita, seberapa amal soleh kita bila dibanding nikmat Allah kepada kita? Coba sesekali kita merenung. Kita sejak jadi janin sampai keluar besar dan sampai sekarang masing-masing kita, sudah berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Anggap baru nikmat duniawi dulu. Ya, makan kita, minum kita, nafas kita, kesehatan kita, dan banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali, enggak terhingga. Lalu kita coba, ya, ibadah kita berapa? Mungkin tidak usah jauh-jauh. Kita hitung per hari saja, sudah. Kita hitung per hari. Coba, kita merenung. Dalam sehari, sholat kita berapa menit sih? Berapa menit kita sholat? Kita baca Quran berapa menit? Kalau puasa Ramadan, puasanya berapa jam? Terus yang kita gak puasa, gak sholat, gak baca Quran, yang kita santai, mubah, ya, berapa jam? Insya Allah, ya, ya kalau saya melihat diri saya sendiri, semoga ya kita gak keliru dalam menilai diri kita, santainya lebih banyak daripada yang murni ibadah, ya kan? Nah, belum lagi saat kita ibadah pun kita juga diberi karunia Allah. Nah, kalau per hari saja kita sudah menilai ibadah kita enggak seberapa dengan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita hitung sejak kita lahir, sejak kita di janin. Ya, ternyata ibadah kita mungkin hanya sekian persen dari hidup kita. Itu baru nikmat duniawi, belum nikmat agama ini sendiri yang lebih besar daripada nikmat duniawi. Karena kita sholat, ya karena karunia Allah. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita gak dapat hidayah. Ya. Wala sallaina wala tasaddaqna. Sholat kita gak bisa, sedekah kita gak bisa. Kalau bukan karena Allah. Jadi ini nikmat agama lebih besar daripada nikmat dunia. Dan itu pun dari Allah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, apa kita mau mengatakan, ya Allah saya sudah sholat, mana balasan sholat saya? Menagih, ya. Seolah-olah menjadi kewajiban yang sifatnya apa balas jasa. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Allah Azza wa Jal mewajibkan atas dirinya berjanji untuk membalas. Itu yang ada. Allah Azza wa Jal dengan karunia-Nya mewajibkan atas dirinya untuk membalas orang-orang yang taat. Bukan sebagai balas jasa atas ketaatan mereka. Ya. Nah, ini makna bahwa al-wa'ad fadlun minallah azza wa jal, fadlullah wa ni'matuhu. Ini maknanya. Ya. Ini maksudnya. Maksud ulama kita bahwa nanti ketika Allah azza wa jal memberikan pahala, memberikan balasan, ini murni karunia, anugerah, pemberian dari Allah Azza wa Jal. Ya. Bukan atas jasa ibadah kita. Allah enggak butuh kepada kita sama sekali. Nah. Jadi insya Allah bisa kita pahami maksud daripada kata-kata ini. Ya. Bahwa itu adalah fadlullah wa ni'matuhu. Wal wa'idu adluhu wa uqubatuhu. Sementara al-wa'id adalah ancaman, ya. Seseorang diancam masuk neraka, diancam dimurkai Allah, dilaknat dan seterusnya dari ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat kepada-Nya. Nah, ancaman-ancaman itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adluhu, keadilan Allah Azza wa Jal. Wa uqubatuhu, dan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Ya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya. Jadi, ketika Allah Azza wa Jal mengancam, dan bahkan Allah Azza wa Jal misalnya betul-betul menerapkan ancaman itu, dan menghukum, ini adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Allah tidak menzalimi. Nah ini. Ya, jadi maknanya, ini adalah keadilan dari Allah, di mana manusia salah, berdosa, maka Allah berikan imbalan kepadanya dengan keadilan-Nya. Yakni Allah tidak menzalimi dia. Ya. Ingat ini, ingat. Bahwa Allah Azza wa Jal tidak menzalimi dia. Ini keadilan Allah Azza wa Jal. Dalam ayat Al-Quran banyak disebut tentang bahwa Allah Azza wa Jal tidak berbuat zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Ya. Dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kujadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Ya. Jadi kalau begitu, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya tidak keluar dari dua ini. Yaitu karunia dari Allah, keutamaan darinya, atau keadilan-Nya. Ya. Tidak ada perbuatan Allah terhadap hamba-Nya yang sifatnya kezaliman. Ya. Tidak ada kezaliman terhadap hamba-Nya. Jadi yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-Nya imma keutamaan dan karunia dari-Nya atau keadilan. Tidak ada apa? Kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kalau kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mohon apa? Karunia-Nya. As'alullah al-mazid min fadlihi. Ya Allah, aku mohon tambahan karunia dari-Mu. Kalau antum berdoa, ya Allah, perlakukan aku dengan keadilan-Mu. Waduh, berat. Ya. Kalau kita diperlakukan dengan keadilan Allah Azza wa Jal, dosa kita ini banyak sekali. Gak akan selamat kita. Ya. Gak akan selamat. Makanya, ya, kita tidak menuntut keadilan Allah kepada kita, kita takut. Tapi kita meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal keutamaan darinya, karunia darinya. Ya. Baik. Kemudian kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa annahu ja'ala al-jannata daral muti'in bila istithna, dan bahwa Allah Azza wa Jal ja'ala al-jannata, menjadikan surga daral muti'in sebagai negeri tempat tinggal al-muti'in, orang-orang yang taat kepadanya, bila istithna, tanpa pengecualian. Orang yang taat Allah akan masukkan ke dalam al-jannah, ya, tanpa pengecualian. Allah tidak akan mendzalimi siapapun, dimanapun orang itu, siapapun dia, orang Arab atau non-Arab, Eropa, Afrika, ya, semua. Semua. Dan ini tadi sebagai keutamaan dan karunia Allah kepadanya. Allah kataba ala nafsihi rahmah, menetapkan rahmah untuk dirinya, terhadap dirinya, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan merahmati hamba-hambanya sebagaimana yang ia janjikan. Wa jahannama darul kafirina bila istithna. Kemudian wa jahannama, dan Allah menjadikan jahannam, ya. Jahannama di sini ma'tuf kepada ja'ala tadi. Ja'ala al-jannata, sekarang jahannam yakni ja'ala jahannam. Dan menjadikan jahannam darul kafirin, negeri tempat tinggal al-kafirin, bagi orang-orang yang kafir, bila istithna, tanpa pengecualian juga. Yang kafir juga tanpa pengecualian. Yang kafir, ya, kafir musyrik, tanpa dikecualikan, semuanya pasti masuk neraka. Ini sudah juga janji Allah Azza wa Jal. Dan ini apa? Adluhu, keadilan Allah Azza wa Jal. Kalau tadi yang masuk ke dalam al-jannah, fadluhu, karunia Allah. Kalau mereka yang masuk ke dalam an-nar, al-kafirin, ini adalah adluhu, keadilan Allah Azza wa Jal. Allah tidak mendzalimi siapapun. Wa arja limasyiatihi minal mu'minin al-asin man sya'a. Nah, ini golongan ketiga, antum perhatikan. Tadi golongan pertama muti'in, ya, yang Allah masukkan ke dalam al-jannah. Golongan kedua al-kafirin, yang Allah masukkan ke dalam neraka bila istithna, tanpa pengecualian. Yang ketiga ini, bagaimana perlakuan Allah kepada golongan ketiga dan siapa dia? Arja, Allah arja menunda, lima syiatihi, kehendaknya, minal mu'minin, terhadap mereka orang-orang yang beriman, al-asin, yang berbuat maksiat. Man sya'a, siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Ya, jadi ini golongan ketiga adalah al-mu'minin, al-asin. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman, al-asin, yang bermaksiat. Ya, di sini Allah Azza wa Jal berikan apa? Allah tunda kehendaknya, dalam arti di sini tergantung, ya, tergantung kehendak Allah Azza wa Jal. Dimana kalau Allah Azza wa Jal menghendaki dia dihukum karena maksiatnya, ya akan dihukum. Atau Allah menghendaki dia diampuni, Walaupun jatuh dalam maksiat, maka dia tidak dihukum. Kalau dihukum, ya masuk neraka dulu. Tapi nanti bakal keluar, karena dia orang yang beriman. Tapi kalau dia diampuni, ya gak masuk neraka, langsung masuk ke dalam al-jannah. Nah ini, yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Seperti dalam ayat Allah Azza wa Jal, ya nanti juga akan disebutkan oleh beliau, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dalik, dan Allah mengampuni selain itu, tapi lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan golongan ketiga tadi, orang-orang yang tidak jatuh dalam kesyirikan atau kekafiran, yakni mereka masih mukmin tapi jatuh dalam dosa-dosa selain syirik, selain kufur, artinya dosa-dosa maksiat. Maka dia mendapat ancaman, tapi juga masih ada harapan. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, maknanya seperti yang tadi kita sebutkan, mungkin Allah menghendaki dia diadab, tidak diampuni, atau Allah menghendaki dia diampuni sehingga tidak diadab. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dan Allah Azza wa Jal yahkumu, Allah lah yang menghukumi. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang menyanggah hukum Allah Azza wa Jal. Allah memutuskan misalnya, oh dia diampuni, ya sudah. Siapa yang mau protes, menyanggah? Gak bisa. Dan gak sepantasnya tentunya. Ya, siapa dia? Hamba yang tidak tahu. Hamba yang kurang dari segala sisinya. Tidak ada yang menyanggah. La mu'aqqiba li hukmi. Begitu pula ketika Allah Azza wa Jal menghukumi bahwa dia harus dihukum, juga tidak ada yang menyanggah. Ya. Semua mengikuti hukum Allah Azza wa Jal. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Wa la yus'alu an fi'lihi. Dan juga Allah Azza wa Jal tidak ditanya tentang perbuatannya. Ya, ketika Allah sudah menetapkan, Allah tidak ditanya, siapa yang mau bertanya? Ya, siapa dia mau menanyakan, kenapa sih kok fulan dihukumi begini? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, dan merekalah justru yang akan ditanya. Jadi dari sini, ya kita sebagai hamba Allah harus tahu diri, kita ini siapa. Gak bisa kita menanyakan kenapa-kenapa, ya, seolah-olah ingin menyanggah tadi, ingin protes terhadap hukum Allah. La yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya Allah Azza wa Jal tentang apa yang dia perbuat. Allah maha hikmah, Allah mesti perbuatannya tidak lepas dari yang tadi disebutkan. Imma karunia dari Allah atau keadilan. Sudah, gak lepas dari itu. Jangan mau menyanggah, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah, Allah berbuat zalim dan lain-lain. Ya. Ini jelas suatu hal yang batil. Dan justru kitalah yang mestinya ditanya. Ya, kita yang ditanya oleh Allah, kenapa kita begini, kenapa kita begitu, kenapa berbuat ini, kenapa berbuat itu. Kita yang ditanya itu. Ya, adapun Allah Azza wa Jal, la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya. Wa qala azza min qail fima wa'ada bihil mu'minin. Dan Allah azza wa jal berfirman, fima wa'ada bihi al mu'minin, tentang apa yang Allah azza wa jal wa'ada bihi, janjikan terhadap orang-orang yang beriman. Al-muti'in, orang-orang yang taat. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Wa may yuti'illah, ini sebagai salah satu ayat yang terkandung padanya al-wa'ad. Ya, ini contoh ayat yang padanya apa? Al-wa'ad, janji baik. Ya, nanti ada juga sebaliknya yang wa'id, ya. Di antara ayat yang itu merupakan wa'id, firman Allah Azza wa Jal yang artinya, wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah Azza wa Jal akan memasukkannya ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ya. Kita perhatikan ayat tersebut, di mana Allah Azza wa Jal menjadikan surga. Allah menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kekal di dalam surga tersebut, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Naam. Wa qala fil usati wal kafirin. Dan Allah Azza wa Jal berkata, berfirman tentang orang-orang yang maksiat. Al-kafir wal kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, ini golongan yang kedua, golongan orang-orang yang kafir, yang maksiat. Allah Azza wa Jal berfirman tentangnya, tentang mereka, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas-batasnya, yudkhilhu nara, Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, ini ayat yang mengandung al-wa'id, ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang kafirin, yang kafir, yang maksiat, di mana ancamannya adalah masuk ke dalam neraka dan kekal di sana. Dan itu sebagai azab yang menghinakan mereka. Nah, ini contoh ayat wa'ad dan wa'id. Ya, salah satu dari contoh-contoh tersebut. Dan ini pada surat An-Nisa ayat yang berurutan 13-14, ya. Sekaligus di ayat 13 janji kebaikan bagi yang taat dan iman, di ayat 14 janji azab dan hukuman bagi yang bermaksiat dan kafir. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim, niscaya kami akan memasukkan mereka nara, ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, tiap kali kulit mereka itu matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit-kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah azza wa jal maha perkasa lagi maha bijaksana. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannat, dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, sanudkhiluhum jannat, niscaya kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajun mutahharah, untuk mereka di dalam surga itu pasangan-pasangan yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang sangat menaungi, yang rindang, ghazira. Ikhwani fiddin rahimakumullah, masih dalam surat An-Nisa juga, pada ayat yang berurutan juga, ayat 56-57. Pada ayat yang ke-56 Allah Azza wa Jalla memberikan wa'id, ancaman besar, ancaman berat, ancaman yang menakutkan bagi mereka orang-orang yang kafir. Na'udzubillah minal kufri, kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ancamannya bahwa Allah Azza wa Jal akan memasukkan mereka ke dalam neraka, disiksa di sana, di mana tiap kali kulit mereka matang karena panasnya api neraka, maka diganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah katakan, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di sana dan tidak pula hidup. Siksa demi siksa, hukuman demi hukuman, terus mereka rasakan tanpa ada kesudahan. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha perkasa dan maha bijaksana. Allah tidak menzalimi mereka, karena Allah maha perkasa, tidak bisa mereka menghindar, lari. Jangan dianggap saat mereka di dunia berbuat syirik, kekafiran, durhaka kepada Allah, menentang Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka akan dibiarkan begitu saja. Ada saatnya mereka nanti dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman yang mereka tidak akan bisa menghindar darinya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang yang beriman, pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka pun kekal di dalam al-jannah itu selama-lamanya. Tidak pernah kenikmatannya terputus. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah sajikan, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat. Lahum fiha azwajun mutahharah, untuk mereka juga pasangan-pasangan, para istri yang suci. Disebutkan dalam tafsir, suci dari haid, dari nifas, dari hal-hal yang kotor. Dan suci akhlak mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Wanita-wanita yang menyenangkan, untuk mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang sangat menaungi. Nah, ini adalah wa'ad, janji Allah Azza wa Jal untuk mereka yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ayat-ayat tersebut ya, tentu kita sebagai seorang muslim berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan kepada kita karunia-Nya, tambahan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan di saat yang sama kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekafiran, maksiat, sehingga memasukkan kita dalam surganya, menyelamatkan kita dari nerakanya, mematikan kita dengan husnul khatimah di atas iman dan Islam dan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.